Anak gadis malam itu adalah seorang yang hina atau seorang gadis yang telah rusak atau gimana lah. Buat kami keperawanan adalah nomor 17 sekian. Poinnya adalah hargailah perempuan, jangan cuma keperawanannya doang. Laki-laki masuk ayo pada perawannya. Tapi bukannya kita mengumbar kebebasan seks ya. Tapi banyak cewek-cewek frustrasi jadi pelek, jadi gara-gara ketawa enggak ketawa terus ditinggal sama cowoknya. Sementara cowoknya sendiri playboy habis. Jadi jangan dihargai. Yang penting cinta dan kesetiaan, oke? Pukul yang tuh buat lemak.